وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada pagi hari ini tepat pada tanggal 6 dari bulan Allah bulan Al-Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 16 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya untuk kita bisa kembali bermajelis ilmu, berkumpul dalam rangka membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menukilkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kejahilan-kejahilan yang ada pada kita. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan besar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan pada kita, yang mana kita tidak mengharapkan perkara-perkara duniawi dari majelis ilmu yang kita laksanakan, yang mana kita akan melanjutkan biidznillahi ta'ala pembacaan dari Al-Adabul Mufrad, sebuah karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang biidznillahi ta'ala kita akan masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babu uqubati qati'ir rahimi fid dunya, sebuah bab yang menjelaskan tentang dosa yang akan dirasakan atau akibat yang akan dirasakan pula oleh mereka orang-orang yang memutus tali silaturahminya ketika dia masih hidup di dunianya. Akan kita nukilkan dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu wa arda biidznillah taala. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, min babi tadzkir intilaqan min qawlihi taala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah kaum muslimin karena sesungguhnya peringatan tersebut akan memberikan dampak positif, akan memberikan manfaat bagi mereka. Begitu pula dalam rangka al-mudzakarah, saling mengingatkan tentang apa yang telah kita dapati dari faedah-faedah ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan, yang saat ini kita berada di atasnya, yaitu bulan Al-Muharram. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da ramadhan, puasa yang paling utama setelah seorang muslim menunaikan puasa wajib di bulan Ramadhan, syahrullahil muharram, yaitu puasa yang dikerjakan oleh seorang hamba di bulan Al-Muharram. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya keutamaan seorang yang melaksanakan puasa di bulan Muharram adalah keutamaan yang sangat besar. Karena bulan Ramadhan, ketika hal itu menjadi satu hal yang wajib untuk kita melaksanakan, menunaikan puasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut, maka tingkatan yang kedua setelah kita menunaikan puasa di bulan Ramadhan tersebut adalah pada saat kita melakukan puasa sunnah, puasa nafilah pada bulan Al-Muharram. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif sempat menjelaskan alasan kenapa berpuasa di bulan Al-Muharram, yakni puasa sunnah, adalah sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa tidak berpuasa di bulan Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih utama setelah Ramadan. Akan tetapi Nabi SAW tidak menyebutkan Dzulhijjah. 10 pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan tersendiri, yaitu amalan-amalan saleh secara umum. Apakah itu qiraatul Quran, ataukah qiyamul lail, ataukah sedekah, atau ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga, atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan-amalan yang ahabbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada pengkhususan puasa. Akan tetapi pada hadis Abi Hurairah disebutkan bahwasanya puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Al-Muharram. Beliau menghubungkan dengan hadis yang sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menukilkan hadisul qudsi. Hadisul qudsi ini adalah sebuah hadis yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan diberikan tugas oleh beliau untuk melafadzkannya. Lafadznya dari Nabi alaihi salatu wasallam, akan tapi maknanya dari Allah azza wa jalla. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menukilkan hadisul qudsi, beliau akan mengucapkan qala Allahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berkata. Tapi ini bukan Al-Qur'an. Ini bukan bahagian dari Al-Qur'an, ini adalah bahagian dari hadis al-qudsi. Disebutkan beberapa perbedaannya di kalangan para ulama, di antaranya adalah hadisul qudsi yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang melafadzkannya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak bisa dihukumi sebagai lafad-lafad yang sama seperti Al-Quran. Artinya ketika kita membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Tapi kalau hadithul Qudsi tidak, karena lafadnya dari An-Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla di dalam hadithul Qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam, lahu, akan diberikan manfaatnya, faedahnya, ajernya, pahalanya untuk dia. Ketika dia sholat, dia sendiri yang akan mendapatkan faedahnya. Ketika dia bersedekah, semua amalan Ibnu Adam tanpa pengecualian, semua amalan Ibnu Adam itu diberikan kepada seorang yang melakukannya tersebut. Illa as-sawm, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali puasa. Karena puasa ini bukan miliknya seorang hamba. Miliknya siapa? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa innahu li, seorang yang berpuasa itu puasanya untukku. Puasanya bukan milik Bani Adam tersebut, bukan milik kaum muslimin yang mereka sedang lakukan puasa tadi. Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalas amalan puasa tersebut. Saking besarnya amalan shaum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat akan dicatat oleh malaikat. Sedekah dicatat oleh malaikat dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Akan tetapi kalau puasa tanpa perlu adanya perantara, Allah Subhanahu wa taala lah yang akan langsung membalas tanpa perlu perantara. karena besarnya keutamaan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika puasa ini, amalan puasa adalah sebuah amalan yang akan dibalas secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinisbahkan hal ini, disandarkan amalan puasa ini langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan penyebutan bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan syahrullahi al-Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Yani bulan secara keumuman 12 bulan yang ada dari Muharram sampai Dzulhijjahnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam penyebutan bulan Al-Muharram dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan yang ada di dalamnya. Keutamaan besar yang ada di dalam bulan Al-Muharram tersebut, syahrullahil Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Muharram. Maka karena bulan tersebut disandarkan hanya kepada Allah, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula amalan puasa disandarkan khusus kepada Allah, maka terlihatlah korelasi antara kenapa bulan Muharram itu afdol, sebaik-baik amalan seorang hamba ketika dia melakukan puasa. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah. Miripnya penyandaran, miripnya nisbah antara bulan Allah Al-Muharram dengan puasa yang dilakukan oleh seorang Bani Adam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam realisasi kehidupan beliau dalam hadis Jabir Ibn Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam ya'muru nabi siyami yaumi asyura, selalu memerintahkan kami. Kana ya'muruna, selalu memerintahkan kami untuk kami berpuasa terkhusus di bulan Muharram itu tanggal 10. Ya, ini pada hari Asyura, pada hari ke-10. Wa yahutsuna alaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan motivasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat beliau agar mereka mengerjakan puasa pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram tersebut. Jadi secara umum seorang yang memperbanyak puasanya di bulan Muharram memiliki keutamaan apabila dia memiliki kemampuan. Akan tapi apabila dia kesulitan, maka jangan sampai meninggalkan tanggal 10 dari bulan Muharram, karena itu datang kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang keutamaan berpuasa dari bulan atau dari tanggal ke-10 dari bulan Muharram tersebut yang dikenal dengan Asyura. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yukaffirus sanatal madiyah, puasa itu akan bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang telah kita perbuat setahun terbelakang, setahun yang lalu. Keutamaan yang sangat luar biasa bagi seorang yang melaksanakan puasa Asyura. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang ke kota Al-Madinah mendapati beberapa dari kaum Yahud berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut, pada hari Asyura. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian berpuasa?" "Kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala," kata mereka. "Karena Nabiullah Musa telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada tanggal 10 Al-Muharram dari kejaran, dari makar Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga ketika ditenggelamkannya Fir'aun dan yang bersama dia, kemudian diselamatkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan yang bersama beliau, mereka kaum Nabi Musa berpuasa khusus pada 10 Muharram tersebut syukran lillah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan penjelasan tersebut? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak saat itu tidak pernah lagi meninggalkan puasa Asyura. Dan itu adalah di akhir kehidupan beliau alaihi salatu wassalam, yang mana ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan puasa Asyura, di dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi', kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, kalau aku masih hidup di tahun depan, aku akan berpuasa bersama dengan 10 Muharram tersebut, yakni bersama dengan Asyura pada tanggal 9-nya. Jadi 9 dan 10 yang beliau niatkan. Akan tetapi itu hanya sekedar niat yang berasal dari beliau alaihi salatu wassalam, karena beliau mendapati ajalnya pada saat ingin melakukan niat atau azam tersebut. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang mauquf, "Sumut tasi' wal ashir." Wahai kaum muslimin, berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 dari bulan Muharram. Yang mana kita insyaallah akan ada pada hari Rabu dan Kamis, karena Kamis pada tanggal 10 Muharram biidznillah taala, 9-nya adalah hari Rabu. Sumut tasi' wal ashir. Wahai kaum muslimin, berpuasalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Wa khaliful yahuda. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi mereka dari kalangan Yahud. Karena mereka yang syukran lillah tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkannya Nabi Musa, hanya berpuasa pada satu hari. Hanya pada saat 10 Muharram. Tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Al-Syeikh Al-Allamah Faqihul Asr Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin menyebutkan bahwasanya puasa seorang hamba yang dilakukan pada bulan Muharram ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika dia menggabungkan antara 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Jadi 3 hari berturut-turut, 9 Muharram, 10 Muharram, dan 11 Muharram. Ini tingkatan yang pertama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini yang paling afdal, yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba. Karena menyelisih Yahud, mereka hanya 10. Kita menyelisih sebelum dan setelahnya. Satu hari sebelumnya yaitu tanggal 9, satu hari setelahnya yaitu tanggal 11. Tingkatan yang kedua, kata beliau alaihi rahmatullah, 2 hari yang dia lakukan. Yang pertama 9 dan 10 Muharram, ataukah 10 dan 11 Muharram. Jadi berpuasa hanya 2 hari. Itu tingkatan yang kedua, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jadi 10-nya tidak ditinggalkan. Silahkan dia menggandengkan dengan yang sebelumnya atau menggandengkan dengan yang setelahnya, dipersilahkan. Adapun tingkatan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah adalah ketika seorang muslim hanya melakukan pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Asyura. Tidak ada larangan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hanya pada tanggal ke-10, akan tapi beliau memiliki azam yang kuat, niat yang kuat untuk mengerjakannya dibarengi dengan hari yang sebelumnya atau setelahnya. Lihatlah pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sumut tasi'a wal ashira, berpuasalah tanggal 9 dan 10, wa khalifu al-yahud, dan selisihlah mereka orang Yahudi. Sehingga kita memiliki 3 tingkatan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembahasan dari Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada hadis yang ke-67. Qala bisanadihi an Abi Bakrah, dengan sanadnya beliau menukilkan dari sahabah Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min dhanbin ahra ayu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan menta'jil, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azabnya, iqabnya, hukumannya li sahibihi, bagi mereka yang melakukan dosa tersebut fid dunya, di dunia ini. Karena hukum asal dari seorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan di dunia, mereka akan aman. Seorang yang melakukan dosa dan kemaksiatan di dunia, dia akan aman, tidak akan mendapatkan azab dan iqab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nantinya akan membedakan antara seorang mukmin yang jujur dengan mukmin yang tidak jujur dalam keimanannya. Kalau dia jujur dalam keimanannya, dia akan terus melakukan amalan kebaikan walaupun pahalanya, asarnya, dampak positifnya dia tidak melihat, dia tidak merasakannya. Begitu juga apabila dia melakukan kemaksiatan, dosa, kezaliman, dia akan terus melakukan kezaliman tersebut karena dia tidak merasakan azab dan hukuman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin yang jujur, walaupun dia tidak merasakan akibat jelek dari kezaliman, akibat jelek dari dosa, akibat jelek dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan, tetap dia akan meninggalkannya. Karena dia yakin di akhirah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab dan hukumannya. Ini hukum asalnya. Jadi siapapun yang melakukan amalan-amalan kebaikan, siapapun yang melakukan amalan-amalan kejelekan, karena akan ada dua, as-salih dan talih, tidak ada pilihan yang ketiga. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada pilihan abu-abu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berazam, berniat kuat untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, dia akan berusaha untuk beristiqamah di atas ketaatan-ketaatan. Kalau dia ingin berfoya-foya dengan kenikmatan dunia, kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia akan merasakan menjadi seorang hamba yang taleh, yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, wa'iyadzubillah. Maka Nabi SAW dalam riwayat ini menyebutkan tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan. Artinya ini keluar dari hukum asal, karena hukum asalnya tidak akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan melihat di yaumul qiyamah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Oleh karena kita disuruh disiapkan, disuruh untuk mempersiapkan apa yang akan kita hadapi di hari esok oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Apa yang telah kalian persiapkan untuk diri-diri kalian di hari esok? Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala keluar dari hukum asal yang telah ada. Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan ini. Ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah. Jangan dikira ketika dia akan mendapatkan ta'jil uqubah, iqab, hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia nanti di akhirah menjadi seorang yang aman, seorang yang selamat dari an-nar. Tidak. Ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pun telah mempersiapkan azab untuk dia nanti di akhirah. Jadi ada dua kerugian. Di dunia dia mendapatkan ta'jilul uqubah, penyegeraan azab dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirah pun dia tidak akan selamat, akan disiksa lagi, akan diazab lagi. Siapa yang melakukan dosa ini? Yaitu dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua dosa. Yang pertama kata beliau min qati'atir rahim. Yang kedua kata beliau wal baghi. Yang pertama yaitu amalan kemaksiatan yang namanya qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi. Dia putus tali silaturahminya dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan saudara-saudaranya, dengan siapapun yang seharusnya disambung, malah dia memilih untuk memutus hubungan kekeluargaan, memutus hubungan tali silaturahim. Ini dua ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirah. Begitu pula yang kedua kata beliau alaihi salatu wassalam wal baghi. Makna al baghi adalah kezaliman. Jadi dosa yang berbau kezaliman akan mendapatkan dua ancaman juga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu fid dunya wal akhirah. Di dunia akan disegerakan azabnya untuk mereka, dan nanti di akhirah mereka pun akan tetap diperhitungkan dan dihisab, sehingga akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya rahakumullah, dari hadis yang mulia ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari seperti yang ada di hadapan kita, menunjukkan betapa besarnya dosa qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi, dan dosa kezaliman. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab dan hukuman ketika mereka masih hidup di dunia. Asy-Syaikh Az-Zaid Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali alaihi rahmatullah menjelaskan di dalam syarah beliau, qati'atur rahimi wa qad taqaddama bayanu ismihi wa hukmihi, yang berkaitan dengan diputusnya tali silaturahmi, telah kita sebutkan penjelasannya pada bab-bab yang telah lalu, karena memang yang berkaitan dengan dosanya seorang yang memutus tali silaturahim telah kita sebutkan pada hadis-hadis yang telah lalu, yang diriwayatkan pula oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, ketika Nabi SAW mengancam la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, seorang yang memutus tali silaturahminya dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk azab dan iqab yang lainnya. Wal baghi alladhi huwa dhulmul ghair fi malihi au 'aradihi au damihi. Dan dosa yang kedua setelah memutus tali silaturahmi adalah al-baghyu, Apa itu al-baghyu? Alladhi huwa dhulmul ghair. Maksudnya adalah ketika seorang menzalimi orang lain. Al-baghyu, ketika seorang menzalimi orang lain. Karena kezaliman itu secara umum terbagi menjadi tiga. Kezaliman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Dan ketiga adalah kezaliman seseorang kepada orang lain. Ini masuk kepada bagian yang ketiga. Kedzaliman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla dimaksiati oleh dia, dan kedzaliman yang paling besar dalam perkara ini adalah kesyirikan. Allah telah menciptakan dia, Allah telah memberikan rezeki pada dia, Allah telah memberikan sekian banyak karunia kenikmatan pada dia, ternyata dia memintanya kepada kuburan. Ternyata dia meminta hajatnya kepada para wali, kepada pohon-pohon keramat, kepada dukun, kepada paranormal dan yang seterusnya. Ini kedzaliman besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan, telah berbuat kebaikan untuk dia. Tapi kenapa dia tidak balas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan amalan-amalan ibadahnya hanya kepada Allah, tapi dia selewengkan kepada makhluk, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman yang pertama. Kedzaliman yang kedua yang berkaitan dengan diri sendiri. Ketika dia menzalimi diri sendiri pada saat dia melakukan kemaksiatan secara umum. Dia melihat kepada perkara-perkara yang haram, dia melakukan al-ghibah, ini kaitannya dengan yang ketiga nanti. Atau dia melakukan lalai dalam, dia melalaikan sholat lima waktunya, melalaikan zakat fitrahnya, tidak mau bersadaqah, kemaksiatan-kemaksiatan secara umum. Maka ini masuk kepada az-zulmu li nafsihi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Yang seharusnya dia akan mendapatkan sekian banyak keutamaan-keutamaan ketika melakukan sholat berjamaah, ketika bersadaqah, ketika berzakat. Akan tapi dia haramkan dirinya dari kemuliaan-kemuliaan tersebut. Yang akhirnya dia akan mendolimi dirinya sendiri pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, yaitu memasukkan dia ke dalam an-nar wal iyadzu billah. Kemudian jenis yang ketiga yaitu kezaliman yang kaitannya dengan orang lain. Kezaliman yang kaitannya dengan orang lain seperti misalkan tadi yang seperti saya isyaratkan, yaitu al-ghibah, an-namimah, menggunjing orang lain, mengadu domba antara satu hamba dengan hamba yang lainnya, seorang muslim dengan muslim yang lainnya, karena dia hasad, karena dia iri mungkin. Seharusnya dia adalah teman akrab saya, tapi kenapa dia akrab si fulan, teman akrabnya si fulan, maka dia rusak hubungan antara dua orang muslim tersebut. Maka ini adalah kaitannya dengan menzalimi lil ghair, menzalimi orang lain. Dan inilah yang dimaksud di dalam hadis ini, al-baghyu, zulmul ghair, menzalimi orang lain. Yang mana menzalimi orang lain ini masuk kepada perkara tersebut fi malihi, ketika kita menzalimi hartanya dia, au irdihi, atau harga dirinya, kehormatannya, au damihi, atau kita zalimi darah yang dia miliki. Artinya kita menumpahkan darah yang tidak berhak untuk kita tumpahkan. Maka tiga jenis kezaliman pada orang lain ini adalah kezaliman yang sangat besar yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Azza wa Jalla baik di dunia maupun di akhirah. Fi malihi au irdihi au damihi. Karena tiga perkara ini, harta, kemudian ird, kehormatan dan harga diri seseorang muslim, begitu pula darahnya, adalah tiga perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengucapkan kalimat asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh kita rampas hartanya, tidak boleh kita ambil secara paksa hartanya, tidak boleh pula kita tumpahkan darahnya, dan tidak boleh pula kita hinakan, injak-injak harga dirinya. Maka yang berkaitan dengan hal ini disebutkan oleh beliau contoh dari kezaliman kepada orang lain. Imma bil wuku'i fil irdi, ketika seorang tidak menghormati kehormatan, tidak menghormati harga diri muslim yang lainnya. Contohnya kata beliau, kal ghibah, seperti dia suka menggunjing orang lain. Wal buhtan, memberikan tuduhan-tuduhan dusta. Wal kadzib, dan berdusta atas nama dia. Ini pada al ird, kehormatan yang harus dijaga. Yang artinya kita tidak boleh menggunjing orang lain, tidak boleh melakukan buhtan, tuduhan-tuduhan dusta, dan tidak boleh pula berdusta atas nama orang lain. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, kita berarti telah melakukan al-baghyu, kezaliman kepada orang yang dimaksud. Wa imma bisafkid dam, atau mungkin dengan cara yang lain, kata Syekh Zaid, ketika seorang menumpahkan darah saudaranya, qal qatl, sengaja dia membunuh orang tersebut. Imma bi akhdhi syai'in minal mal, atau mungkin cara kezaliman yang lainnya ketika dia merampas sebahagian harta saudaranya. Kasariqah, contohnya adalah mencuri, wan nahbi wal ikhtilas, menipu, wal ghish fil muamalat, curang dalam muamalah jual beli, wal ghish fil amalil wadhifi, dan dia melakukan satu kecurangan di dalam kerjaannya, kalau bahasa kita sekarang mungkin korupsi yang semisalnya. Kullu hadza yu'tabaru baghyan, semua perkara ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan sebagai baghyan, kezaliman kepada orang lain. Au syahadatuz zur ala syakhsin fayudzlam, atau dia mempersaksikan dengan persaksian yang salah atau persaksian yang dusta. Dia dilobi untuk membuat satu persaksian dalam satu keadaan ketika dia memiliki sebuah khusumah, permusuhan antara si A dengan si B misalkan. Kemudian si B diminta untuk membuat, atau si C, orang lain diminta untuk membuat syahadatuz zur, persaksian palsu yang bisa menitikberatkan atau menzalimi si B dalam mengambil haknya. Maka persaksian-persaksian dusta ini pun masuk kepada al-baghyu, kezaliman yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min dzalika kullih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut, perkara kezaliman. Wa bayyana bi anna al-qati'i wal baghyi 'ala al-ghairi 'uqubatuhuma mu'ajjalah wa mu'ajjalah. Dan beliau alaihi salatu wasallam pada hakikatnya telah menjelaskan seorang yang telah memutus tali silaturahminya dan seorang yang melakukan kezaliman kepada orang lain, iqab, hukuman yang akan dia rasakan adalah mu'ajjalah dan mu'ajjalah. Ada dua jenis seperti yang kita isyaratkan tadi. Yang pertama mu'ajjalah, yakni di dunia, dan yang kedua adalah mu'ajjalah, yakni di akhirah, di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Falhadharul hadhar ayyuhal muslimun minal baghyil mashin wa qati'atir rahim almujibah lil adzabil muhin. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin, kata beliau, dari berbuat kezaliman. Yang mana kezaliman dan qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi ini akan bisa mendatangkan dan bisa mengantarkan seorang kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian ma'asyiral ikhwah ya ra'akumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengisyaratkan ma min dzambin ahra ayu'ajjalallahu li sahibihi al-uqubah. Di sini ada isyarah latifah, ada isyarat yang ringan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adz-dzunub itu 'alal maratib, yang namanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang paling parah seperti yang kita isyaratkan tadi berbau kesyirikan, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menzalimi Allah azza wajalla, menzalimi sang khalik. Ada juga dosa yang masih bisa mendapatkan maghfirah, masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh bani Adam, seluruh anak cucu Adam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kullu bani Adam khata. Kita semua akan terjatuh di dalam kesalahan. Kita semua akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan sebaik-baik dari mereka yang melakukan kesalahan, kemaksiatan tersebut adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, semua kemaksiatan, semua bentuk kegelapan yang pernah kita lakukan akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita benar-benar bertaubat. Seperti misalkan di sini qati'atur rahim dan al-baghi, kita penuh dengan kezaliman kepada orang lain, kita penuh dengan qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi orang-orang terdekat kita, kerabat kita. Ini tidak menutup dari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya ketika dia sudah melakukan kezaliman sana, kezaliman ini, kezaliman demi kezaliman, lantas pintu ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pintu at-taubah dari Allah Azza wa Jalla tertutup. La, selama hayat masih dikandung badan, selama hayat kehidupannya masih ada di tengah-tengah dirinya, maka dia masih bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bentuk dzunub, bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang bertingkat-tingkat ini, ada yang parah, ada yang sedang, ada yang ringan, adalah bentuk dosa yang dengannya kita berhati-hati dan tidak boleh kita meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena dosa yang kecil akan melahirkan dosa kecil yang lainnya terus sampai dosa tersebut akan menjadi besar, wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bin dhanbin ahra ayu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah min qati'atir rahimi wal baghi. Dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azabnya di akhirah kelak dan akan disegerakan di dunia, yaitu dua amalan, memutus tali silaturahim dan kezaliman. Di sini tidak menunjukkan bahwasanya dua amalan ini saja, dua dosa ini saja, yaitu qati'atir rahim dan al-baghy, hanya kezaliman dan memutus tali silaturahim yang akan mendapatkan azab yang muajjalah, azab di dunia dan di akhirah. Ada amalan-amalan lain, dosa-dosa lain, kemaksiatan-kemaksiatan lain yang juga telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan iqab al-muajjalah, hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Begitu pula mereka yang melakukannya akan mendapatkan iqab, azab di akhirat kelak. Di antaranya apa? Di antaranya adalah mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahu fitnah. Ini di dunia. Ini di dunia muajjalah. Au yusibahum adzabun alim. Ini muajjalah di akhirat. Maka hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan menunjukkan al-hasr, bukan menunjukkan batasan. Hanya kemaksiatan berupa memutus tali silaturahmi, hanya kemaksiatan berupa kezaliman yang akan mendapatkan azab dunia akhirat. Tapi ada bentuk dosa yang lainnya, di antaranya adalah mukhalafatus sunnah, ketika seorang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati dari mereka yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpakan fitnah. Maksudnya apa? Ad-dunya. Fitnah di dunia ini, mereka akan menyimpang dari jalur keselamatan. Mereka akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa di akhirah, ketika di akhirah mereka akan disiapkan azabun alim, azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, di antara bentuk kezaliman yang disebutkan di sini oleh Syekh Zaid adalah ketika seorang melakukan ghibah dan namimah, atau kebuhtan, tuduhan-tuduhan dusta. Dan ghibah dan namimah insyaallah taala telah kita ketahui bersama definisi dari apa yang telah disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikru akhaka fima yakrah, menyebutkan satu kejelekan, ketika menyebutkan satu kejelekan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita ketika saudara kita tersebut tidak ada di hadapan kita. Artinya kita menggunjing kejelekan yang ada pada dia. Dan jangan disalahfahami, apabila seorang ahlul haq, seorang ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang bermadhab dengan madhabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kejelekan-kejelekan mubtadi'ah, menyebutkan kejelekan-kejelekan ahlul ahwa, ini adalah bagian dari kezaliman kepada mereka. La, ini bukan bahagian dari kezaliman. Karena kezaliman itu memiliki definisi yang telah kita ketahui bersama. Wad'u syai' fi ghairi makanih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh kezaliman, misalkan kita melakukan dosa kepada kedua orang tua kita yang seharusnya kita melakukan apa yang mereka perintahkan. Mereka minta tolong untuk dibelikan sesuatu, kemudian kita menyelisihi yang seharusnya kita melaksanakan perintah dari orang tua tersebut. Ketika kita menyelisihi, berarti kita sudah menempatkan satu perkara bukan pada tempatnya. Harusnya kita nurut apa yang telah mereka perintahkan, berangkat menuju toko atau sebuah supermarket atau yang semisalnya untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Ini namanya sebuah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau kita tidak mau melakukan hal tersebut, artinya kita telah zalim kepada mereka berdua. Ini bentuknya kezaliman. Maka yang kaitannya dengan tahdzir ahlul haq, ucapan ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, ketika menjelaskan kesesatan-kesesatan mubtadi'ah, ini bukan kezaliman. Karena mereka tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan ini bentuk keadilan, karena mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya, pas. Karena kezaliman itu, kebatilan itu memang harus dibantah. Yang namanya syubuhat, syubuhat, racun-racun syaitan, kerancuan-kerancuan berpikiran memang harus diluruskan. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika kita diam dengan kebatilan yang ada, kesesatan yang ada, kebid'ahan yang ada, kesyirikan yang ada, kemungkaran yang ada, kita diam, maka itu adalah bentuk kezaliman. Jadi jangan dicampur aduk. Oh, berarti ahlu sunnah yang kata mereka kaum wahabi adalah orang-orang yang suka berghibah, karena suka menggunjing saudara-saudara mereka sesama muslim. La, harus dibedakan antara dua perkara ini. Al-ghibah, yaitu menempatkan sesuatu, al-ghibah yang berupa kezaliman, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mungkin temannya adalah orang yang malas untuk mengerjakan amalan soleh berupa sholat subuh berjamaah. Misalkan si A malas untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, selalu kesiangan, tidur. Si B ini teman dekatnya, teman karibnya, tahu betul kalau si A ini tidak pernah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Si B datang ke si C, si B datang ke si D, si B datang ke si E, terus datang ke orang-orang lain dan menyebutkan kejelekan si A. Si A itu gak pernah sholat subuh berjamaah. Coba antum perhatikan, kalau misalkan subuh pasti sendalnya ada di rumah, tidak mau keluar karena mungkin masih tidur dan yang seterusnya. Ini yang namanya kezaliman, karena bentuknya adalah ghibah, menggunjing saudara yang lainnya, menggunjing saudara dia. Ini namanya ghibah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya aib saudara kita, dia malas untuk melakukan sholat subuh berjamaah, dijaga baik-baik. Dengan cara apa? Nasihati yang pertama. Nasihati. Nasihati dengan baik. Sholat subuh berjamaah adalah sholat subuh yang berkah, karena Nabi SAW menyebutkan burika ummati fi bukuriha, umatku ini diberkahi di waktu pagi harinya, waktu subuh, waktu al-fajr. Begitu pula sholat ini adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Basyirin masyaina fi dzalami ila yaumil qiyamah bi annahu nurut tam yaumil qiyamah. Ketika seorang berjalan, berusaha mengorbankan waktu tidurnya untuk berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diberikan kabar gembira, padahal gelap-gelap nyaman untuk tidur. Tapi dia berusaha, berkorban, hanya ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan nurut tam, cahaya yang sempurna nanti di yaumul qiyamah. Diberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemuliaan orang yang menjaga salat subuh secara berjamaah, bukan diceritakan ke orang lain sementara dia diam tidak mau menasihati saudaranya. Dan juga yang harus dia lakukan adalah sitrul uyub, menutupi aib-aib saudaranya. Tidak boleh dia buka di mana-mana. Sementara yang kita lakukan kepada mubtadi'ah, kepada ahlul ahwa, kepada ahlul syirik, ahlul bid'ah, adalah kezaliman yang telah nampak jelas. Bukan target kita adalah dengan mencari-cari, kita korek-korek kesalahannya apa. Tidak. Mereka melakukan tahlilan terang-terangan. Mereka melakukan perayaan maulid Nabi terang-terangan. Kita tidak perlu mencari apa kesalahan mubtadi'ah. Mereka sujud di kuburan terang-terangan. Mereka berdoa di kuburan, bahkan tawaf di kuburan terang-terangan. Ini yang kita luruskan. Kita ingatkan kepada kaum muslimin, ini kesyirikan, tidak boleh kalian lakukan, tidak boleh kalian ikuti. Itu bukan bentuk kezaliman, tapi bentuk keadilan, karena kita telah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ikhwati fillah ya rahakumullah, dibedakan antara dua perkara ini. Jangan sampai dicampur aduk, sehingga akan mendatangkan sebuah syubhat dan kerancuan berpikir ketika kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya, ikhwati fillah ya rahimakumullah, pada hadis yang ke-68 Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam sanadnya An Abdullah bin Amr, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Qala Sufyan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang perawi yang bernama Sufyan, Sufyan di sini adalah Sufyan ibnu Uyainah, tidak menghukumi hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warafa'ahu al-Hasan, Al-Hasan yang di sini Al-Hasan al-Basri, beliau meriwayatkan hadis ini marfu', yakni merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis ini? Laisal wasilu bil mukafi. Yang mana sebelumnya dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam bab ini, babu laisal wasilu bil mukafi. Lihatlah bagaimana seragamnya judul bab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz atau penggalan pertama dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, laisal wasilu bil mukafi. Dengan lafaz inilah Al-Imam Bukhari menjadikan judul babnya, laisal wasilu bil mukafi, sebuah bab yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan al-wasil bil mukafi. Laisa al-wasilu bil mukafi, bukanlah seorang yang menyambung tali silaturahminya adalah seorang yang mukafi. Mukafi ini artinya dia telah mendapatkan sebuah amalan, dia telah mendapatkan sebuah kebaikan dari orang-orang di dekatnya, dari kerabat-kerabat dekatnya. Ketika orang-orang di dekatnya sering mengunjungi dia, sering bersilaturahim dengan dia, maka dia selayaknya orang yang ingin juga melakukan silaturahim, maka dia balas kunjungannya, hadiahnya kepada kerabat-kerabat tersebut. Sehingga apa yang dia lakukan dalam menyambung tali silaturahmi bukan karena dirinya, bukan berawal, bukan bersumber dari keinginan dirinya, tapi apa? Karena membalas kebaikan kerabat-kerabatnya tersebut. Ini namanya al-mukafi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Jadi ketika dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kerabat-kerabatnya, kerabatnya mengunjungi dia, bersilaturahim dengan dia, ada suatu saat dia ingin untuk menyambung, membalas kunjungan-kunjungan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang seperti ini bisa disebut sebagai seorang yang menyambung tali silaturahmi, tapi bukan pada posisi yang mulia. Karena apa? Karena dia menyambung tali silaturahmi ada sebab. Ada sebabnya, karena kebaikan yang sudah datang kepada dirinya dari kerabat-kerabat terdekatnya. Akan tetapi yang benar-benar orang yang menyambung tali silaturahmi, walakinnal wasila, orang-orang yang hakiki yang benar-benar ingin menyambung tali silaturahminya bukan karena membalas, bukan karena membalas kunjungan atau hadiah atau apa yang diberikan oleh keluarganya tersebut. Alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ini derajat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi bagi mereka yang menyambung tali silaturahmi. Yaitu apa? Mereka yang menyambung tali silaturahminya ketika orang-orang dekatnya, keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya memutuskan hubungan dengan dia. Kerabat-kerabatnya memutuskan hubungan dengan dia, gak pernah ditelepon, gak pernah dikunjungi, gak pernah dikasih hadiah, gak pernah ditanya kabarnya, gak pernah sama sekali merasa kehilangan, dianggap tidak ada. Tapi dia sebagai seorang yang benar-benar ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin mendapatkan ancaman-ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari Allah azza wajalla, dia memiliki inisiatif untuk mengunjungi keluarga-keluarganya, untuk menyambung tali silaturahminya. Ini baru namanya al-wasil, orang yang menyambung tali silaturahim. Penafian Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang menyambung tali silaturahmi ketika dia membalas kunjungan saudaranya, membalas hadiah kerabatnya dan yang seterusnya. Penafian di sini adalah nafyul kamal. Artinya dia disebut sebagai seorang yang bersilaturahim, tetap dia akan mendapatkan pahala-pahala, tetap dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan mereka yang menyambung tali silaturahminya, akan tetapi posisinya tidak paling tinggi. Karena seorang beramal saleh itu kan tingkatannya masing-masing. Orang yang salat saja tingkatannya masing-masing. Fawailul lil musallin, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh celaka orang-orang yang salat. Artinya apa? Orang yang salat itu bukan semuanya akan selamat. Bertingkat-tingkat. Ada orang yang salat, salatnya khusyuk. Semua rukun-rukunnya, semua kewajiban-kewajibannya yang sebelum salat, syarat-syaratnya dipenuhi semuanya. Ini orang yang luar biasa. Ada lagi tingkatan di bawahnya, mungkin sholat jasadnya tapi pikirannya entah kemana, memikirkan keluarganya, memikirkan bisnisnya, memikirkan ini itu. Sama-sama sholat padahal, tapi masing-masing memiliki perbedaan ajr, perbedaan pahala. Begitu pula orang yang puasa. Apa kata Nabi SAW? Ada orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, gak mendapatkan ajr, gak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas, karena dia riya, karena dia sum'ah dan yang seterusnya dari perkara-perkara duniawi. Jadi nafyu di sini adalah nafyul kamal. Al-wasil bukanlah seorang yang menyambung tali silaturahmi bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Maksudnya bukan dia disebut sebagai seorang yang memutus tali silaturahminya. Artinya tidak boleh melakukan yang demikian. Tidak boleh. Tetap kita membalas kunjungan orang lain, membalas hadiah yang diberikan kepada keluarga-keluarga kita dengan niat silaturahim, boleh. Tapi kalau ada sebab yang mengantarkan kita berbuat baik kepada keluarga kita, kerabat-kerabat kita, berarti kita belum pada tingkatan yang sempurna. Yang sempurna bagaimana? Kata Nabi SAW, yang dia betul-betul menyambung tali silaturahminya, walaupun orang-orang dekatnya, walaupun kerabatnya, memutus tali silaturahmi, memutus hubungan dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala akan kita lanjutkan bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu fadli man yasilu dzarrahimi adz-dzalim, bab yang berkaitan dengan keutamaan seorang yang menyambung tali silaturahminya padahal kerabatnya tersebut, padahal keluarganya tersebut adalah seorang yang zalim. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada waktunya biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab sampai waktu menunjukkan jam 12 tepat biidznillah. Apakah puasa di bulan Muharram di luar dari tanggal 10 juga mendapatkan keutamaan sebagai puasa yang paling afdal setelah Ramadan? Nah, sesuai dengan hadis yang telah kita sebutkan di muqaddimah tadi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan afdalu as-siyam, sebaik-baik puasa yang dilakukan seorang hamba ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, adalah al-Muharram. Mau tanggal 10, mau tanggal 9, atau mungkin mau tanggal 20-nya, selama dia masih di bulan Muharram, artinya dia masih mendapati keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akan tetapi yang paling ditekankan, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam, adalah berpuasa di tanggal 10-nya sesuai dengan martabah atau tingkatan yang telah kita sebutkan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ketika kedua orang tua telah banyak mengeluarkan jasanya kepada kita dengan menyekolahkan kita sampai perguruan tinggi, S2 misalnya. Setelah selesai sekolah, hanya taklim belajar din, serta ta'awun dalam dakwah ini. Kemudian orang tua merasa malu dengan apa yang saya lakukan di atas. Apakah membuat malu mereka serta mengecewakan keinginan mereka adalah bentuk kedurhakaan kepadanya? Maka jawabannya, tidak termasuk bentuk kedurhakaan kepada mereka. Bahkan ini adalah bentuk birrul walidain yang paling utama. Difahamkan kepada kedua orang tua bahwasanya yang saya lakukan ini, wahai bapak, wahai ibu, adalah demi kemaslahatan, demi kebaikan yang insyaallah taala bapak ibu akan merasakannya kelak di akhirah. Disampaikan, difahamkan kepada mereka bahwasanya dunia ini adalah perkara-perkara yang fana, perkara yang akan berakhir. Ketika saya menjadi pemimpin perusahaan, misalkan manajer, akan selesai dengan kiamatnya dunia ini, hancurnya dunia ini selesai. Gak ada lagi jabatan, gak ada lagi kekayaan, gak akan ada lagi perkara-perkara yang kita banggakan. Maka disampaikan, difahamkan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik tentunya, dengan hikmah, bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan demi kebahagiaan bapak ibu nanti di akhirah. Lebih baik mendapatkan kebahagiaan di akhirah daripada kita akan merasakan kezaliman atau siksaan Allah wal iyadzu billah di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Jadi difahamkan kepada kedua orang tua bahwasanya yang dilakukan adalah demi keberlangsungan kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang fana. Kehidupan yang abadi, yang seorang akan masuk an-nar ataukah al-jannah. Tidak ada pilihan yang ketiga. bagaimana cara bersilaturahmi kepada saudara kita yang merupakan tokoh dari ahlul bid'ah. Kalau memang benar tokoh dari ahlul bid'ah, yang harus, yang pertama kali harus dilakukan adalah nasihat. Sampaikan nasihat kepada dia. Kalau tidak mampu secara lisan, maka sampaikan dengan majalah-majalah dan media-media yang ada. Itu yang paling pertama. Ketika nasihat tersebut sudah ditolak, nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga, maka silahkan melakukan al-hajr. Tinggalkan dia, tidak usah salami dia, tidak usah duduk bareng dengan dia. Dan yang paling penting, jangan sampai kita lupa untuk mendoakan dia. Karena bentuk bersilaturahim bukan hanya perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang lahir, yang nampak, memberikan hadiah, berkunjung, menelpon. Ketika kita berdoa di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, untuk hidayah yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk agar dia diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk dari silaturahim. Begitu pula ketika kedua orang tua kita misalkan telah meninggal, salah satu cara untuk bersilaturahim tetap berbakti, tetap melakukan birrul walidain, menyambung tali hubungan kita dengan keluarga kita tersebut atau orang tua tersebut, adalah dengan mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Jika harus bertemu apabila momen-momen tertentu, misalkan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, maka jangan sampai ada jidal, jangan sampai ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang dia kerjakan. Palingkanlah pembicaraan, palingkanlah kalau memang harus di hadapan kedua orang tua, enggak mungkin tidak saling bertegur sapa dan yang semisalnya, maka palingkanlah pembicaraan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan jidal dengan tokoh ahli bid'ah, karena syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka adalah syubhat-syubhat yang luar biasa, yang kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang ada. Afwan, apakah boleh berpuasa di hari Jumat sedangkan 11 Muharram bertepatan di hari Jumat? Boleh, karena dibarengi dengan hari Kamisnya, kan begitu. Kalau mau lebih afdal, dibarengi dengan hari Rabunya, jadi Rabu, Kamis, Jumat. Yang tidak boleh itu menyendirikan hanya hari Jumat berpuasa atau hanya hari Sabtu berpuasa. Tapi kalau sudah didahului oleh satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, dia berniat Jumat dan Sabtu misalkan, maka diperbolehkan. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Datang kepada orang yang sempat digunjingi, sempat dicela dan sempat digibahi tersebut, dan meminta kehalalannya dan meminta keridhaan dari orang tersebut. Jangan sampai dipendam yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi kita di akhirah, wal'iyadzubillah. Karena kebaikan-kebaikan kita akan diambil oleh dia dan dosa-dosa dia akan diberikan oleh kita, wal'iyadzubillah. Bagaimana orang yang mengerjakan puasa Daud, apakah harus menghentikan puasa Daudnya untuk mengerjakan puasa di tanggal 9-10 Asyura, atau boleh seorang niat puasa Daud dan puasa Asyura? Kalau bertepatan dengan pada tanggal 10 Asyura, maka niatkan untuk berpuasa Daud dan berpuasa Asyura. Kalau memang dia ingin mengerjakan sesuatu yang paling afdal, karena ini hanya ada di bulan Al-Muharram, puasa Daud bisa dia lakukan di bulan Safar, puasa Daud bisa dia lakukan di bulan Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani, dan bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika di bulan Muharram, kalau dia ingin mendapatkan yang paling utama adalah berpuasa 9, 10, dan 11. 9 Muharram yang dinamakan dengan Tasu'a, 10 Muharram yang dinamakan dengan Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada majelis siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.